Apa yang harus saya lakukan jika saat sujud dalam sholat selalu mengeluarkan air kencing? Dikarenakan kandung kemih turun sehingga terkadang sujudnya tidak sampai. Maksudnya tidak sampai gimana? Ya, maksudnya ketika sujud keluar gitu ya, mungkin. Ya pakai pampers. Ya. Nah, pakai pampers. Walaupun keluar, ya kalau keluar terus menerus, ya usahakan pakai penahan. Nah, walaupun dalam keadaan keluar, lanjutkan sholatnya, karena itu penyakit. Hukumnya salasilul baul sama hukumnya seperti wanita istihadhah. Ya, wanita istihadhah. Dia tetap dalam keadaan suci, ya, sehingga kalau terus menerus keluar, maka tetap dia harus mengerjakan sholatnya dalam kondisi bagaimanapun. Dalam kondisi bagaimanapun. Wallahu ta'ala.